بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، pagi hari ini insyaAllah kita akan melanjutkan kajian Tafsir Al-Jalalain masih di surat An-Naba. Pada hari ini insyaAllah kita bahas 27 dan 28 ya. Dua ayat terlebih dahulu, nanti 29 dan 30 insyaAllah pada pekan depan, karena memang ada suatu pembahasan yang akan dibahas kaitan antara ayat 30 yaitu fadzuku falan nazidakum illa azaba dengan labithina fiha ahqaba. Itu ada korelasi ya yang di bahas oleh para ulama ahli tafsir, sehingga terjadi khilafiyah di antara mereka pemahaman makna dari ahqaba. Konsekuensi dari memahami lafal ahqaba ya, yang sampai-sampai ada klaim bahwasanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dan muridnya Ibnu Qayyim, dan muridnya yaitu Ibnu Qayyim, mengatakan fananya jahannam. Faham enggak fananya jahannam? Ya. Oh, untuk orang kafir. Ya. Dengan ayat tadi labithina fiha ahqaba. Ya. Yang selama ini kita imani neraka itu baqa, ya, baqin, kekal. Bukan fanin, ya kan? Tapi ternyata ada klaim dan memang terbukti di beberapa dokumentasi ya, kalimat-kalimat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam beberapa kitabnya. Ya, walaupun kalimat Syekhul Islam ini tidak sharih, tidak strict mengatakan fananya neraka. Cuma dari terpahami dari kalimat-kalimat beliau, di beberapa kalimat beliau itu seolah beliau mengatakan neraka itu tidak abadi. Kalau surga abadi, neraka tidak abadi. Seolah-olah seperti itu yang beliau inginkan dari kelaziman ucapan tersebut. Adapun Ibnu Qayyim, ini banyak dari ulama mengatakan dengan kalimat Ibnu Qayyim yang mengatakan tentang ketidakabadiannya neraka. Dan ini diantara hal yang bertahun-tahun, beratus tahun dibahas oleh para ulama mengenai kedua ulama tersebut. Ya. Makanya nanti insya Allah kita bahas secara independen pada pekan depan aja, karena agak sedikit panjang pembahasannya. Kita bahas 28 dan 27 dan 28 insyaallah. Oke. Okay. Ha? Innahum kanu la yarjuna hisaba, itu 27 kan? Baik. Bisa dibaca Pak Niman, bisa dibaca Pak Niman. 27 dan 28 tafsirannya. Oh, masyaallah, diserahkan ke sampingnya insyaallah. Silakan. Ini yang selama ini kita pantau kan ya? Silakan, Pak. Fadhil. Baik. Jazakallah. Sampai situ dulu ya. Kita akan bahas insyaallah lebih detail lagi, walaupun cuma dua ayat, tapi bisa lah satu jam nyampe insyaallah ya. innahum kanu la yarjuna, yakni yakhafun hisaba liinkarihim al-ba'ath wa kadzabu bi ayatina, yakni al-Qur'an kidzaba kidzaba, yakni takdziba. Baik, antum lihat di sini, di sini berarti ada 4 potongan ya penafsiran. Oke, pertama innahum kanu la yarjuna yakhafun hisaba liinkarihim al-ba'ath wa kadzabu bi ayatina al-Qur'an kidzaba takdziba. Oke, sekarang global dulu di sini, innahum kanu la yarjuna yakni yakhafun, ini tafsir bukan? Hah? Tafsir atau bukan ini? Tafsir. Yakhafun ini tafsiran untuk kata apa? Yarjun. Oke. Okay. Baik. Cukup itu dulu. Hisaba. Apakah kalimat liinkarihim al-ba'tha itu adalah tafsiran untuk hisaba? Iya atau tidak? Tidak. Ya enggak. Liinkarihim al-ba'tha bukan tafsiran untuk hisabah. Bahkan sebenarnya liinkarihim al-ba'tha bukan tafsir. Ya atau tidak? Iya. Bukan tafsir. Namanya ta'lil. Ya. Tahu dari mana? Lam. Lam ta'lil. Dan dia menta'lil bukan menta'lil hisab, bukan, tapi dia menta'lil kenapa la yarjuna hisaba. Ya. Atau bisa juga linkarihim al-ba'tha ini, oke, okay, kita bilang dia tafsir. Ya. Menafsirkan kalimat la yarjuna hisaba. Itu bisa, oke. Okay. Jadi linkarihim al-ba'tha bisa sebagai ta'lil, bisa sebagai tafsir. Tapi lebih zahir dia ta'lil. Apa arti ta'lil? Penyebutan sebab atau penyebutan alasan, reasoning. Ya. Yeah. Ya, yeah. Penyebutan cause, penyebab. Apa penyebab mereka tidak mengharapkan hisab? Penyebabnya adalah ada mereka mengingkari hari kebangkitan. Ya kan? Ini berarti tafsir atau ta'lil? Ta'lil, bukan tafsir. Tafsir itu apa sih? Tafsir itu mengungkap makna, ya kan? Tapi kalau ta'lil itu apa? Mengungkap penyebab. Beda. Nah, dan tafsir, ada tafsir dengan lafal langsung dengan makna, tafsir makna untuk lafal. Ada juga tafsir lazim dari makna lafal tersebut. Gitu. Nanti kita belajar insyaallah. Oke. Wa kadzabu bi ayatina al-Qur'an. Tafsir atau bukan? Tafsir. Al-Qur'an ini ditafsirkan untuk kata apa? Ayatina. Ayatina. Oke. Okay? Dan tafsir itu ada yang mengkhususkan dari kata yang umum atau mutlak, ada juga tafsir dengan muradif, sinonim, dan ada tafsiran yang mengumumkan kata yang khusus. Paham gak beda-bedanya? Coba kita lihat di sini. Mereka mendustakan ayatina, ayat-ayat kami. Umum atau khusus ayat-ayat kami? Umum. Ditafsirkan Al-Quran. Mana yang lebih khusus, ayatina atau Al-Quran? Al-Quran. Berarti ini menafsirkan lafal umum dengan tafsiran lafal khusus. Paham? Ya, maka dalam usul fiqih bisa al-'am al-muradu bihi al-khas. Ya. Karena ayat itu umum, tapi Al-Quran lebih khusus dari keumuman ayat. Karena ayat itu ada ayat kauniyah, ada ayat syar'iyah. Ya. Dan Al-Qur'an ayat kauniyah atau ayat syar'iyah? Syar'iyah. Ayat kauniyah ya, wa fi anfusikum afala tubsirun. Samawat wal ard itu ayat kauniyah semua. Ya. Dan kata penyair, wa fi kulli syai'in lahu ayah tadullu ala annahu wahid, dalam syair. Dan di setiap sesuatu itu ada ayat, tanda-tanda yang menunjukkan bahwasanya Allah itu Maha Esa. Ya. Baik. Apakah semua ayat, tadi kan ada ayat kauniyah, ada ayat syar'iyah. Apakah semua ayat syar'iyah itu adalah Al-Qur'an? Paham enggak maksudnya? Apakah semua ayat syar'iyah itu adalah Al-Qur'an? Sunnah juga ayat syariah bukan? Kitab Zabur, Injil, Taurat ayat syariah bukan? Ayat syariah. Berarti Al-Quran dengan ayat syariah mana yang lebih umum? Ayat syariah. Quran lebih khusus. Baik. Nah, Zabur, Injil, Taurat juga ayat-ayat Allah juga, ayatina juga termasuk. Ya kan? Nah, lebih berarti Al-Quran lebih khusus lagi dibandingkan keumuman ayat-ayat Allah yang sangat banyak itu. Kita paham ya? Jadi ayat Allah itu terbagi menjadi ayat kauniyah, ayat syar'iyah. Dan ayat syar'iyah diantaranya bukan satu-satunya adalah Al-Quran. Nah, kidzaba yakni takdziba. Masalahnya ini kidzaba dengan takdziba, ini sebenarnya lafalnya sama atau beda? Apakah ini tafsiran suatu lafal dengan makna muradif atau bukan? Bukan. Ya. Bukan. Bukan dengan makna muradif. Kalau dengan makna muradif lafalnya beda, Pak. Ya. Namanya sinonim itu kan lafalnya pasti harus beda. Iya enggak? Apa contohnya? Misalnya nazara sama dengan ra'a, ya kan? Lafalnya beda. Iya. Tapi kalau misalnya antum misalnya menafsirkan muqatalatun masdar dari apa? Qatala yuqatilu muqatalatan, ya kan? Tafsirnya sama dengan qital. Itu tafsir, apakah dia muradif atau bukan? Muradif bukan? Bukan. Unsurnya sama. Lafalnya sama. Maksudnya aslul lafzinya sama itu. Dari muqatalah qital. Sama sebenarnya. Dan bukan kata yang berbeda dengan makna yang sama, bukan. Jazakallah khair. Nah, di sini kita lihat kidzabah sama dengan takdzibah. Nah, apakah ini muradif? Bukan. Lafalnya sama? Sama sebenarnya. Hanya saja logatnya beda, lugahnya beda. Ya kan? Wazannya saja yang beda. Karena takdzib ini emang aslinya masdar dari kadzabah, yukadzibu takdzibah. Tetapi kenapa Allah Ta'ala mentakbirkan dengan kidzaba bukan dengan takdziba? Ya. Ini kata para ulama, ya, ini memakai bahasa Yaman. Lughah Yamaniyah. Dalam lughah Yamaniyah, fi'il thulatsi mazid bi harfin wahid musyaddadah fi 'ainil fi'il, itu masdarnya fi'ala. Anda faham yang tadi Anda bilang? Fi'il thulathi mazid. Dalam ilmu sharf ada fi'il thulathi mazid. Ya kan? Tapi ziyadahnya biharfin wahid, dengan satu huruf musyaddadah fi'ainil fi'il. ditasdidkan di tengah, yaitu fa'ala, ainnya ditasdidkan. Kalau dalam bahasa Yamannya, masdarnya itu bukan taf'ila tapi fi'ala, wazannya begitu. Misal contoh yang lain apa? Qatta'a yuqati'u fi tha'a. Ya. Apalagi baddala yubaddilu biddala. Begitu. Dalam lughah Yamaniyah. Itu kata para ulama tafsir. Wallahu ta'ala alam, mereka berpendapat seperti itu. Dan yang setahu ana qiraah sab'ah sepakat membaca kizzaba semua. Tapi ada qiraah lain yang enggak tahu, mungkin syadz atau masuk qiraah asyrah. Ya, bacanya bukan kizzaba. Ala kulli hal, qiraah sab'ah sepakat kizzaba bacanya. Makna kizzaba takdziba. Dan kizzaba dengan takdziba bukan taraduf, bukan muradafah, bukan, tapi satu kata yang sama tapi logatnya berbeda. Paham di sini enggak? Ya, jadi dia bukan muradafah, bukan taraduf. Jadi kadang ada menafsirkan dengan taraduf, menafsirkan lafal dengan makna mutaradif, yaitu sinonim, menafsirkan suatu lafal dengan makna antonim, tadad, menafsirkan suatu lafal dengan kata yang sama tapi logat berbeda, ya, dari daerah yang berbeda. Jadi ada tiga tuh. Dan anda juga menafsirkan suatu kata, suatu makna kata dengan kelaziman pemahaman terhadap lafal tersebut. Lazim al-ma'na. Nanti insya Allah kita bahas. Ada empat sudah tuh, ya. Kalau diulang lupa kita, ya. Ya, ada empat itu tadi. Empat tariqah menafsirkan lafal, tapi tariqah bukan tariqah dengan Quran, dengan Quran atau Quran dengan sunnah, bukan itu, tapi dengan menafsirkan, memahami lafal secara bahasa. Oke. Dah, yang tadi kita sampaikan udah paham belum? Paham insyaallah? Udah paham? Belum? Kalau misalnya antum belum paham, antum harus bayar amanah cilok, ya. Dah, kalau udah paham globalnya itu, selesai sudah kajian ini, ya. Tapi kita gali lebih dalam lagi insyaallah. Ayat 27 dulu. Innahum kanu la yarjuna hisaba. Konsentrasi, Pak. Konsentrasi baik-baik. Makanya nak pelan-pelan, enggak cepat-cepat supaya enggak ketinggalan teman-teman nih sebagiannya. Ingat, innahum kanu la yarjuna hisaba, sesungguhnya mereka tidak mengharapkan, ya, ini kita artikan harfiah dulu, mengharapkan hisab. Hisab perhitungan, oke? Perhitungan apa? Perhitungan amal, ya. Udah? Baik. Nah, keduanya, wa kadzabu bi ayatina kadzaba, dan mereka mendustakan kepada kami, mendustakan ayat-ayat kami dengan suatu pendustaan. Betul-betul mendustakan maksudnya. Oke? Dan wa kadzabu bi ayatina kadzaba, antum dapati harf ataf waw. Itu ataf untuk la yarjuna hisaba. Oke? Jadi maknanya innahum kanu la yarjuna hisaba, innahum kadzabu bi innahum kanu kadzabu bi ayatina, innahum kadzabu bi ayatina, ya, begitu, ya. Bisa enggak setelah kanu terus fi'il madhi, bisa enggak, ya? Antum pernah dapat buktinya enggak? Bisa, pernah ada buktinya apa? Gimana? Iya, betul. Seperti ini, kanu la yarjuna, jumlah fi'liyah la yarjun, ini khobar kana sahih. Tetapi yang anda tanya, apakah bisa khobar kana tersebut jumlah fi'liyah diawali dengan fi'il madhi? Pernah enggak ada syahidnya? Pernah ada yang tahu? Kana Ahmadu Doroba misalnya, pernah enggak? matching enggak, relevan enggak kira-kira? Kalau fi'il mudhari ya betul lah, banyak. Ya. Baik nafi atau isbat ya. Tapi kalau fi'il maudhin enggak tahu. Anda belum tahu, bukan karena enggak ada ya. Anda enggak tahu ada apa enggak, tapi Anda belum tahu. Anda belum tahu kaidahnya juga. Ala kulli hal nanti kita bahas ya. Dari innahum dulu kita bahas. Innahum, inna harfu taukid ya. Hum isim inna fi mahalli nasbin karena isim inna ya. Walaupun zahirnya dia mabniun ala sukun. Oke. Okay. Ketika ada inna butuh apa? Butuh khobar. Khobarnya mana? Kalimat kanu la yarjuna hisaba jumlah ismiyah. Oke. Okay. Nah, inna itu kan untuk pentakkid asalnya, menguatkan kalam. Ya. Ada yang namanya taksis, taksisul kalam. Ada yang namanya ta'lilul kalam. Ya. Baik. Ada yang namanya taksisul kalam, ada yang namanya ta'lilul kalam. Taksis itu artinya membangun suatu kalam. Misal, saya bekerja. Ini membangun suatu pemahaman bahwasannya saya bekerja. Oke? Okay? Ini taksis namanya. Taksis itu mendasari, membangun kalam, membina kalam. Dah taksis, mengasaskan kalam, membuat kalam. Oke, okay? Pahami? Sekarang dia bilang, saya bekerja karena saya butuh uang. Oke, okay? Lihat, saya bekerja karena saya butuh uang. Saya bekerja taksis. Karena saya butuh uang, saya butuh uang, taksis atau ta'lil namanya. Ta'lil, penyebutan sebab. Paham? Nah, jadi ada taksis, ada ta'lil. Nah, oke. Ini ada agak careful, agak sedikit hati-hati membahasnya. Maksudnya supaya antum enggak salah paham. Agak sulit memang membahas ini, menjelaskannya. Taksis itu berarti pembinaan, pembuatan suatu kalimat, suatu kalam supaya orang memahami begitu, gitu kan? Normal gitu, taksis namanya. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin, taksis atau ta'lil? Taksis. Taksis, ya. Nah, sekarang kalau Anda bilang Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah. Ya Allah, janganlah Engkau belokkan hati kami. Akhirnya apa? Innaka antal wahhab. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi. Yang taksisul kalam pertama sebenarnya ini bukan khobar, tapi dia apa lawannya khobar? Astagfirullahaladzim. Lawannya khobar apa? Hah? Bukan mutada. Dalam balaghah apa lawannya khobar? Tolab bagian dari apa? Tolab doa bagian dari apa? Astagfirullahaladzim. Lawannya khobar apa? Lawannya khobar. Anda sudah pernah ngasih tahu, tapi Anda lupa juga. Insya. Insya. Insya. Kemudian innaka antal wahhab, khobar bukan? Zuhirnya? Khobar. Emang khobar benar. Innaka antal wahhab. Ada inna kan? Ada inna, innaka antal wahhab. Kenapa kok di akhir ayat disebutkan innaka antal wahhab setelah doa? Apakah innaka antal wahhab ini membina kalam baru sendiri, atau dia menyebutkan sebab kenapa saya meminta begini? Sebab kan? Misalnya Allahumma ghfirli innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah ampuni saya. Innaka antal ghafurur rahim. Sesungguhnya engkau maha pengampun. Innaka antal ghafurur rahim ini taksis atau ta'lil? Ta'lil, penyebutan sebab kenapa saya minta ampun sama engkau, karena engkau maha pengampun. Walaupun tidak ada tulisan li'anna, ya enggak? Kita pakai anna saja. Li'anna artinya apa li'anna? Karena. Tapi enggak pakai li'anna tuh. Allahumma gfirli li'annaka ghafur rahim. Enggak kan? Allahumma gfirli innaka antal ghafur rahim. Antum paham dari taksis apa? Ada taksisul kalam, ada ta'lilul kalam. Taksis membina kalam udah biasa tanpa ada penyebutan sebab, enggak bermaksud menyebutkan sebab, cuman pengen membangun kalam aja, menyusun kalam aja supaya orang paham ini kalam ini maksudnya begini dah, selesai. Misalnya ada bilang ra'aitu Pak siapa namanya? Pak Samira. Taksis atau ta'lil? Taksis. Ra'aitu Pak Samiran innahu jamil. Saya melihat Pak Samiran innahu jamil. Innahu jamil taksis atau ta'lil? Enggak. Taksis. Emang antum kok apa pahamnya coba? Saya melihat Pak Samiran karena dia cakep. Enggak ada nyambungnya itu. Kedua kalam itu taksis. Kalau antum pahami kedua kalam, kalau misalnya antum pahami saya melihat Pak Samiran karena dia ganteng, berarti kalau ada orang enggak ganteng enggak saya lihat, kan aneh jadinya. Enggak, itu bukan taklil tapi taksis. Jadi tidak semua inna itu berarti taklil salah, enggak bisa pahami gitu. Lihat kalimatnya, pahami baik-baik itu. Doa-doa kita yang diakhiri kemudian dengan innaka anta, innaka antal wahab, innaka antal azizul hakim, dan seterusnya, innaka ini, semuanya ini ta'lil, bukan taksisul kalam. Taksisnya sebelumnya. Ya, begitu. Tapi kalau misalnya ya, ana bilang ra'aitu Pak Samiran kharaja minal masjid. Saya melihat Pak Samiran keluar dari masjid. Li'annahu sebentar. Ra'aitu Pak Samiran kharaja minal masjid. Nah, ini taksis ya. Kemudian ana bilang inni kharijal masjid, inni fi kharijil masjid. Atau inni amamal masjid, sesungguhnya saya di depan masjid. Kenyataan sesungguhnya saya di depan masjid, ini ta'lil atau taksis? Ta'lil, penyebutan sebab kenapa saya melihat beliau keluar masjid, karena saya ada di depan masjid. Oke, okay. Ini kebanyakan contoh jadi bingung nanti. Kesini lagi dah. Innahum, sesungguhnya mereka, la yarjuna hisaba. Inna di sini taksis atau ta'lil? Ayo, yang jawab benar ya benar, yang jawab salah ya salah. Ayo, ta'lil. Ta'lil dari apa? Nah, harus tahu penyebutan hal yang dita'lilkan dari apa gitu loh. Jangan cuma bisa nyebut ta'lil doang. Ya, konektornya kemana nih? Koneksinya, ayo. Harus ke sebelumnya, apa itu? La yadzukuna fiha barda wala syaraba. Hah? Litaghina ma'aba? Atau inna jahannama kanat mirsada? Litaghina ma'aba, ya. Litaghina ma'aba. Betul. Kenapa jahannam itu untuk orang-orang itu? Karena mereka la yarjuna hisab. Paham enggak di sini? Paham kan? Itu kan mudah ngelihatnya di situ kan, ada Al-Qur'annya. Inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba la bifina fiha ahqaba la yadhuquna fiha barda wala syaraba illa hamima wa wasaqa jazaa'u. Sebenarnya kalimat semua itu Mulai dari littaghina ma'aba, bahkan mulai dari inna jahannam bisa, karena itu semua kalimat nyambung itu. Semua mendapatkan ta'lilnya. Kenapa kok bisa terjadi semua itu? Innahum kanu la yarjuna hisaba wa kadzabu bi ayatina kidzaba. Jadi lafal inna di sini membangkitkan penyebutan sebab mengapa kok terjadi hal-hal tadi, inna jahannam kana mirsada litaghina ma'aba. Paham di sini insyaallah ya? Begitu. Itu baru membahas inna. Kita sudah setengah jam ini, enggak habis nih kayaknya. Hum di sini kembali ke siapa? Orang-orang kafir. Jawabnya dengan ini dong, dengan ayat dong. Litaghina ya, untuk para orang-orang yang taghin mujawizu al-had. Orang-orang yang melampaui batas, oke? Okay? Kanu fi'il naqis. Dan kalimat kanu la yarjuna hisaba wa kadzabu bi ayatina kidzaba, itu semua adalah khabar inna. Dia jumlah fi'liyah atau ismiyah? Enggak, kanu la yarjuna hisaba fi'liyah. Didahului oleh fi'il naqis kanu. Oke. Okay. Nah. Kanu di sini menunjukkan lampau atau kekinian atau gimana? Lampau? Lampau. Tapi kemudian datang berikutnya la yarjun dengan fi'il mudhari'. Nah, fahami baik-baik ini. Ditakbirkan dengan fi'il mudhari'. Kalau dengan fi'il madhin mesti innahum kanu ma rajau, gitu kan? Tapi enggak, la yarjuna. Fi'il mudhari'. Dan antum lihat setelah ayat berikut wa kadzabu bi ayatina, ditakbirkan dengan fi'il madhin. Kenapa ada perbedaan seperti itu? Apakah ada hikmahnya? Insyaallah ada hikmahnya. Ya. Alhamdulillah. La yarjun dan kadzabu. Sama-sama orangnya mereka-mereka juga, tapi pentadbiran tingkah mereka yang pertama, walaupun ada kanu fi'il naqis madhin, tapi kita konsentrasi di fi'il mudhari kemudian atau fi'il madhin. Kenapa bisa gitu? Ini ada isyarat dan ada hikmahnya. La yarjuna hisaba dengan fi'il mudhari menunjukkan istimrar. Istimrar. Apa istimrar? Terus menerus. Berarti terus menerus tidak mengharapkan adanya hisab. Dengan tafsiran di sini tidak takut hisab, enggak takut hari perhitungan amal, terus menerus seperti itu. Artinya para rasul kan dakwahin mereka, ya kan? Diingat-ingatin nama hari kiamat, terutama periode Mekah, ya Pak Rasulullah SAW dan para rasul sebelumnya, ya kan? Tapi coba rata-rata bilang fa'tina bima ta'iduna in kunta minas shadiqin, coba mana coba, ya kan? Nantang, enggak takut mereka. Berapa kali mereka diingatkan? Sering. Maka dengan takbir fi'il mudhari menunjukkan istimrar. Terus-menerus mereka berlaku seperti itu. Oke. Okay. Sampai sini paham insyaallah ya. Nah, loncat sedikit, ada waw atof, kemudian kadzabu bi ayatina kadzaba. Setelah waw atof itu fi'il apa? Fi'il madhi. Maka harus ada hikmahnya ini. Enggak mungkin Allah Subhanahu wa taala berbicara tanpa hikmah di setiap kata. Enggak mungkin. Nah, maka para ulama mengatakan perbedaan fi'il ini, kalau fi'il mudhari tadi menunjukkan istimrar, kalau fi'il madhi menunjukkan istiqrar. Beda mim dan qaf saja. Istiqrar. Istiqrarut takdzib bi ayatillah. Istiqrar maksudnya apa? Istiqrar, istiqrar itu berdiam, sudah sabit, sudah kokoh. Nah, itu istiqrar. Ya. Istiqrar itu sudah sabit, sudah kokoh, sudah ada betul-betul, sudah bermodalkan, sudah paten. Sudah jazim. Yang itulah mengapa, kenapa mereka selalu tidak takut dengan hisab, karena sudah paten di hati mereka mendustakan ayat-ayat Allah. Di antara ayat-ayat Allah di antara ayat-ayat Allah dalam Al-Quran apa? Tentang hisab. Mereka gak percaya, makanya mereka gak ini. Karena tidak percaya duluan, maka dijejelin itu terus, ya gak mempan, ya gak? Antum kalau gak percaya ada jin, ditakut-takutin, gak mempan. Iya? Kenapa? Karena enggak percaya, udah ada duluan enggak percaya. Itu. Kayak ta'abdzikan pakai wa kadzdzabu, bukan wa yukadzibu, wa yukadzibuna bi ayatina, enggak. Iya. Ketika hati sudah mendustakan terlebih dahulu, berikutnya udah enggak bakal ada rasa takut lagi terhadap hari akhir, na'udzubillah. Gitu. Oke, okay, jadi udah kanu la yarjuna, baik ya khafun. Nah, sampai tadi sudah paham ya, ta'bir dengan fi'il mudhari itu kadangkala, ini kaidah juga nih, penting juga nih ya, tapi jangan tafsirkan ayat-ayat tanpa bimbingan juga ya, tanpa kitab tafsir. Kadangkala ta'bir dengan fi'il mudhari menunjukkan istimrar, menunjukkan konsisten dan berulang-ulangnya terus-menerus, hal itu terlakukan. Ta'bir lawannya dengan fi'il madin menunjukkan istiqrar dan sabat, yaitu itu sudah begitu memang. Iya, Allahu a'lam. Masih la yarjuna ditafsirkan di sini ya khafun. Tadi kita sudah dapat faedah, apakah ya khafun ini merupakan tafsir makna lafzi atau bukan? Apakah ya khafun itu sinonim dari yarjun atau bukan? Bukan atau ya? Yarjun artinya apa Indonesianya? Mengharap. Ya khafun artinya takut. Itu sebenarnya berlawanan enggak? Berlawanan. Kalau dipikir-pikir ini bukan taraduf, ini tadad. Bagaimana bisa kita menafsirkan suatu kata dengan lawan kata? Bisa enggak? Bisa, buktinya ada, ya kan? Bagaimana bisa Jalaluddin Al-Mahalli kok menafsirkan suatu kata dengan lawannya? Apakah ada contoh sebelumnya atau apa, ataukah ini tafsiran salafi, ya? Maksudnya bukan salafi Indonesia, ya. Maksudnya apakah ada salaf yang mengatakan seperti itu? Kita coba buka tafsir At-Tabari. Ayat berapa tadi? 27 ya. Innahum kanu la yarjuna hisaba. At-Tabari bilang, inna haula'il kuffar kanu fid dunya la yakhafuna muhasabatallahi iyyahum fil akhirati 'ala ni'amihi 'alaihim. Mereka orang-orang kafir ketika mereka di dunia, la yakhafuna muhasabatallahi iyyahum, tidak takut, ya kan? Itu menafsirkan apa? La yarjun ditafsirkan la yakhaf. Kata Imam At-Tabari, wa binahwil ladzi qulna fi dzalika qala ahli ta'wil, seperti apa yang kami katakan itu tadi, ada ahli ta'wil, ahli tafsir dari kalangan salaf mengatakan seperti itu. Coba kita buka satu-satu, kupas satu-satu dengan sanadnya dari Mujahid. Tabi'in, ya. La Mujahid, la yarjuna hisaba, yakni la yubaluna. Mereka tidak yarjuna hisab, artinya tidak yubalun. Apa arti yubalun? Balayu. bukan bala ya bulu ya, itu kencing artinya. Apa artinya? La yubalu, bala yubali ya. Apa artinya? Care, peduli, tidak peduli. La yarjul sama dengan tidak peduli. Itu menurut siapa? Mujahid. Apakah roja sama dengan mubalat? Apakah harapan sama dengan peduli? Sama enggak? Sinonim atau bukan? Bukan kan? Beda dia. Nah, lihat. Kita pahami bagaimana salaf kita menafsirkannya. Tapi batil enggak penafsiran itu? Enggak batil. Kemudian, dengan sanadnya dari Qatadah. Qatadah ya, bukan Abu Qatadah. Ya, itu sahabat. Kalau Qatadah tabi'in. Oke. Qatadah berkata, "Innahum kanu la yarjuna hisaba ay la yakhafuna hisaba." Berarti tafsiran yakhafun ini tafsir salafi juga. Karena Qatadah pernah mengatakannya. Dan apakah ini menafsirkan makna lafal? Enggak dengan sinonim, enggak. Gitu. Ya. Tapi antum pahamkan yang ana kupas-kupas ini? Ngerti enggak antum? Maksudnya ana pengen tahu antum betah atau enggak nih? Kalau enggak betah ya udah ke WC aja. Ini kan pelebaran cakrawala ini. Ya. Nah, berarti ini bukan menafsirkan sesuatu dengan asal makna katanya, ya enggak? Ya. Lah terus kenapa kok pakai ya khafun? Bahkan sampai salaf pun mengatakan seperti itu. Maka ini namanya tafsir bila zimil makna. Tafsir bilazim yang pernah kita bahas. Enggak. Tafsir bilazimil lafz makna, bilazimil lafz atau bilazimil makna lafz. Atau tafsir bihasilil makna bisa. Tafsir dengan konsekuensi dari makna lafal. Mereka tidak mengharapkan hisab. Ya. Mereka tidak mengharapkan hisab. Kenapa? Karena mereka tidak percaya pada hisab. Konsekuensi dari itu pasti mereka tidak takut hisab itu. Jadi menafsirkan bukan dengan sinonimnya. Sinonimnya di skip. Kemudian langsung ke konklusi terakhirnya, yaitu tidak takut pada akhirat. Paham maksudnya di sini? Sah nggak penafsiran ini? Ya, sah, apalagi ya, salaf kita yang menafsir. Di sini berarti kita tahu, ya. Ya kalau misalnya kita baca gitu aja udah selesai kan? Tapi kenapa di sini? Ini terbiah buat antum. Supaya kita memahami kalam salaf kita dan memahami kalam tafsir ulama dengan ilmu, dengan basirah. Sehingga kita tahu sebab mengapa kok ditafsirkan ya khafun, padahal yarjun dengan ya khafun itu bertentangan. Maka antum bisa menjelaskan dan gak mengingkari langsung begitu aja semau sok taunya gitu. Wah ini salah ini. Masa namanya menafsirkan kan mengungkap makna, kan? Tapi kok ini malah satu kata dalam ayat Allah malah ditafsirkan dengan lawan dari kata tersebut. Nah, ya supaya kita tidak sok-sokan nanti jadinya. Ya. Jadi tahu kan? Jadi ya khafun di sini tafsir apa namanya? Bila zimil makna, konsekuensi dari makna asal kata tersebut. Ya. Hisaba maf'ul bih, ya. Kemudian liinkarihim al-ba'ts. Nah, ini tafsiran bukan, ini ta'lil asalnya, zahiri ta'lil. Liinkarihim al-ba'ts. Lam di sini lamu ta'lil, karena pengingkaran mereka terhadap ba'ats, makanya mereka tidak takut. Itu sebab mereka tidak takut. Ya. Orang kalau udah enggak kalau udah mengingkari pasti enggak takut. Ya. Baik. Wa kadzabu bi ayatina kidzaba. Wow, di sini wow apa tadi? Wow ataf. Kadzabu dengan tasdid, bukan kadzabu. Kalau kadzabu berarti bohong artinya. Kalau kadzabu mendustakan. Kadzabu sama dengan ankaru, benar enggak? Kalau misalnya tafsirkan kadzabu sama dengan ankaru, benar enggak? Benar? Sinonim atau bukan? Mendustakan sama dengan mengingkari, betul atau enggak? Nah, tapi ini enggak, kan enggak ditafsirkan. Kadzabu di sini enggak ditafsirkan. Ya, kadzabu yaitu ankaru, mengingkari ayat-ayat kami, tidak percaya pada ayat-ayat kami. Oke. Dan tadi udah Anda bilang, ini dengan fi'il madhin berarti menunjukkan dia istimrar atau istiqrar? Istiqrar. Kalau disebut istiqrar berarti sudah sabit. Ya. Yuthabbitu Allahu alladhina amanu bilqawli tsabiti fil hayati ad-dunya wa fil akhirah. Oke. Wa mathalu kalimatin khabithatin kasyajaratin khabithatin ijtuthat min fawqil ardi ma laha min qarar. Pohon yang mudah tercabut tidak punya qarar, berarti tidak kokoh, tidak kuat, kan? Beda dengan berikutnya yang sabit, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti. Jadi lawannya istiqrar, istiqrar itu sama dengan sabat, ya, atau tamkin. Nah, di sini kadzabu berarti sudah ada sabat dan sudah ada istiqrar, penetapan di hati mereka sebelumnya pengingkaran. Kalau sudah punya modal pengingkaran, enggak ada harapan, enggak ada rasa takut. Gitu. Ya. Apa yang mereka ingkari? Ayatina. Dan namanya kadzdzaba yukadzibu itu fi'il lazim atau mutaaddi? Mutaaddi. Kalau berdusta, antum paham lazim atau mutaaddi? Lazim itu transitif. Lazim itu intransitif, tidak membutuhkan objek. Kalau mutaaddi transitif, membutuhkan objek. Kalau kadzdzaba yakdzibu gitu, bohong. Bohong. Itu transitif atau intransitif? Mutaaddi atau lazim? Lazim. Bisa lazim, bisa mutaaddi. Bisa lazim, bisa mutaaddi. Misalnya, Anda bilang kadzabta, kamu telah bohong. Lazim atau mutaaddi? Enggak, lazim. Oh, ini kayaknya ini ketukar kayaknya. Kadzabta, kamu telah bohong. Lazim. Maksudnya apa? Tidak membutuhkan objek. Tapi kalau Anda bilang, man kadzaba alayya muta'ammidan, barang siapa yang berdusta atas namaku secara sengaja. Ini kadzaba yang di sini lazim atau mutaaddi? Mutaaddi. Lazim atau mutaaddi? Jangan ragu. Jawab aja walaupun salah. Mutaaddi. Tapi membutuhkan harfu jar ala. Gitu. Sebagian fi'il asalnya lazim tapi bisa dijadikan mutaaddi dengan adanya harfu jar. Kadzaba alayya. Oke. Kemudian ya, kadzaba lazim atau mutaaddi? Mutaaddi, tapi harus dengan ada harfu jar bi. Gitu. Mana yang seperti maf'ul di sini? ayat, bukan kidzab. Kidzab di sini berarti apa? Maf'ul mutlak dengan masdarnya. Maka kidzab di sini kita bilang masdar. Tapi versi logat apa? Lughah Yamaniyah. Gitu. Dan keberadaan maf'ul mutlak menunjukkan apa? Kesungguhan dan keterjadian hal tersebut. Iya. Gitu. Dorobtu hariri dorbatan. Ini maf'ul mutlak atau apa nih? Mutlak. Tapi pakai tak. Apa dong? Ah, jenis pukulan atau adat? Jumlah, bukan jenis, jumlah. Baik. Salah satu fungsi maf'ul mutlak ada menentukan jumlah pukulan. Oke. Kalau dorobtu hariri dorban, maf'ul apa tuh? Mutlak juga. Taukid menunjukkan betul-betul sungguh-sungguh saya memukul dia. Tapi kalau dorobtu hariri dorbatan menunjukkan jumlah sekali dorban. Subhanallah, bahasa Arab. Jadi satu kata tak aja, satu huruf aja itu nambah, udah beda pemahamannya. Luar biasa tuh. Di bahasa Jawa gak ada itu. Ya. Kalau bahasa Jawa, kalaupun ada, dipanjangin katanya. Bahasa Indonesia kayak gitu rata-rata kan. Masya Allah. Wa kadzabu bi ayatina kidzaba. Ya, ayatina Al-Quran. Jelas. Oke, okay. Kidzaba takdziba. Ana tanya kepada antum. Kadzabu bi ayatina ditafsirkan dengan apa ayatina di sini? Al-Qur'an. Pertama, ini penafsiran ma'rifah dengan ma'rifah atau penafsiran nakirah menjadi ma'rifah? Ma'rifah dengan nakirah dengan ma'rifah atau ma'rifah dengan ma'rifah? Jadi ini menafsirkan suatu kata ma'rifah menjadi penafsiran ma'rifah atau nakirah ditafsirkan ke ma'rifah? Salah. Ma'rifah ke ma'rifah. Jadi antum harus belajar nahwu lagi. Ya. Hah? Hah? Kayak situ datang aja. Kalau dikira gak bisa jawab kita. Ayatina, kenapa dia ma'rifah? Idhofah. Ya. Jadi walaupun mudhof itu bentuknya nakirah, tapi kalau dia mudhof, bahwa mudhof, ada mudhof ilaihnya, udah ma'rifah dia. Ya. Rasulullah misalnya, nakirah atau ma'rifah? Ma'rifah. Secara lafal, walaupun secara makna ya umum. Nah, ditafsirkan Al-Quran, ya, ma'rifah ditafsirkan dengan ma'rifah. Itu dari segi pemahaman, dari segi nahunya ma'rifah nakirah. Tapi dari segi usul fiqih, ya, bi ayatina, ini dia am. Karena ayat-ayat Allah itu am, umum sekali. Ada ayat kauniyah, ada ayat syar'iyah. Dan yang dilustrkan oleh mereka ayat kauniyah atau ayat syariah? Ayat syariah. Ini kan konteksnya siapa? Sebenarnya umum ya, orang-orang siapa aja. Tapi ini untuk orang-orang musyrikin. Mereka mengakui enggak Allah Ta'ala Tuhan mereka? Mengakui. Walaupun ada, ya Allah alam, tapi mengakuilah zahirnya. Cuma yang masalah apa? Penyembahannya. Ya. Yeah. Jadi ayat kauniyah normal. Anggap aja insyaallah ya. Yang mereka dustakan ayat syar'iyah. Baik, apakah semua ayat syar'iyah? Tidak. Apakah ayat ini masuk juga orang Yahudi dan Nasara? Pelaku orang yang nanti masuk neraka, Yahudi masuk enggak? Masuk. Mereka mendustakan ayat Allah enggak? Yang mereka dustakan apakah Zabur Zabur lagi. Taurat? Mereka pakai enggak Taurat? Pakai. Taurat ayat Allah bukan? Iya, walaupun udah mereka tahrif, ya maksudnya asalnya Taurat ayat Allah. Jadi ayat yang dimaksud Al-Qur'an. Penafsiran dari umum menjadi khusus ini mengindikasikan bahwa ketika yang khusus ini tidak diimani, walaupun mengimani umumnya, dia tetap masuk neraka. Gitu. Jadi gitu ya. Wa kadzabu bi ayatina ini tidak bisa difahami harus mendustakan semua ayat Allah dulu, enggak. Jadi dia betul di sini menafsirkan umum dengan tafsiran khusus supaya tidak dipahami dipersyaratkan harus mendustakan semua ayat Allah dulu umum baru dia disebut kafir ahli nar. Tapi ditafsirkan ayat ini khusus Al-Qur'an saja. Tidak dipercayai, maka sudah cukup dia untuk menjadi penghuni neraka. Yaitu faedah dari menafsirkan khusus di sini. Kidzaba yaitu takdziba. Teh. Cukup 56 menit lah. Enggak sampai sejam lah, ya. Cukup udah pelajarannya insyaallah. Ada pertanyaan? Enggak ada. Tunggu. Fadhol. Menafikan hisab, maksudnya menafikan hisab ini gimana? Mengatakan tidak ada hisab gitu, kafir itu, kafir. Kenapa kafir? Karena qat'i dalilnya, maksudnya tidak ada lagi takwilan dan tafsiran yang mengindikasikan tidak ada hari akhir. Beda dengan misalnya seseorang mengingkari azab kubur karena salah tafsir. Nah, orang-orang Mu'tazilah misalnya. Itu mereka tidak langsung kita kafirkan. Paham di sini? Orang-orang musyrikin Quraisy dan mad'u para nabi. Mereka mengingkari hari akhir kan? Mengingkari. Bahkan nantang, ya kan? Nantang. Coba tunjukkan azab Allah. Kafir enggak? Apa jangan? Oh, tunggu punya hujah dulu. Enggak kan? Kan udah jelas. Tidak ada tafsiran dan tidak ada ta'wilan yang membuat kita memberi udzur kepada mereka. Itu maksudnya. Jadi gimana? Antum nanya itu apa? Tuh ngomong apa tuh orang? Kontennya. Oh, enggak ada kirain. Tidak ada itu hari hisab gitu kok. Hari hisab tidak ada kafir kok. Misalnya kontennya salah satu bagian dari itu karena jahil. Antum gembleng lagi. Ada lagi yang nanya Fadhil? Khalas, kalau enggak ada yang nanya ada tanya. Fadhil. Hisab. Seperti tadi itu ya. Fadhil. Sahih. Selama pendapat tersebut dikenal di kalangan salaf. Adapun kalau misalnya pendapat tersebut baru ada di kalangan mutakhirin, ghair mu'tabar. Masalah furu' dalam masalah akidah. Khilaf atau baik itu ijma' secara nas ijma' para salaf ataupun ijma' sukuti para salaf, tidak ada yang mengingkari atau itu sudah menjadi ijma' dalam masalah. Tapi kalau misalnya setelah udah ada ijma' baik sukuti atau ijma' yang jelas, kemudian di berikutnya ada khilaf, ya ini ghair mu'tabar jadinya. Dalam masalah usul dan furu' dari usul tersebut, kadang-kadang furu' dari usul itu bisa terjadi khilafiyah di kalangan salaf. Ya, maksudnya usul di sini akidah. Usul di sini maknai akidah. Akidah itu ada yang global, mujmal, ada yang usulnya, dan ada yang furu'nya, yang mana seseorang kalau mengimaninya itu perlu betul-betul memahami dengan baik. Ya. Azab kubur, usul atau furu'? Usul, keberadaan azab kuburnya, ya. Usul, tidak boleh ada khilafiyah di situ, dan memang tidak ada khilafiyah. Emang para sahabat ada tuh, salaf kita ada yang mengatakan, oh tidak ada azab kubur, nggak ada. Ini berarti udah nggak boleh lagi diselisihi. Dan dalil-dalilnya juga yang menunjukkan adanya azab kubur, kalau dipertemukan dalil mutawatir ma'nawi, mutawatir secara makna, angka mutawatir dalil azab kubur. Adapun kalangan belakangan dari Mu'tazilah dan seterusnya mengingkari adanya azab kubur karena dalilnya tidak mutawatir melainkan ahad, itu batil premis mereka. Contoh lagi yang lainnya, misalnya furu' dari masalah usul yang ada khilafiyah di antara sahabat. Rasulullah SAW terangkat Isra dan Mi'raj itu, apakah ruhnya saja atau ruh dan badannya juga? Hah? Paham di sini? Ini kalangan sahabat berbeda pendapat. Abu Hurairah beda, Aisyah beda pendapat. Ini masalah usul bukan, maksudnya masalah akidah bukan, akidah, dan ini perlu khobar dan dalil, bukan masalah istinbat hukum fikih, bukan. Nah, yang seperti ini kita lihat salaf kita bagaimana. Oh, mereka juga ada masalah khilafiyah di sini. Ya udah. Di antara masalah furu' dalam usul, misalnya orang tua Rasulullah SAW di mana? Finnar, kata Rasulullah. Ini masalah usul, usul asas dari akidah bukan? Enggak, ini masalah cabang biasa aja. Bolehkah ada khilaf? Salaf kita khilaf enggak masalah itu? Ada gak yang bilang dari sahabat, oh orang tua Nabi di surga, ada kemungkinan? Kita enggak pernah dengar ya. Baru belakangan ini aja orang-orang membela seperti itu. Maka udah, ghair mu'tabar. Begitu. Kadang-kadang konten dari hari akhir beberapa hal gitu loh, ada furu'nya yang memang sebagian orang salah dalam memahaminya, atau sebagian sahabat mungkin beda pemahaman bagaimana ini bagaimana itu. Maka yang seperti ini furu' dan tidak tercela untuk khilafiyah padanya. Wallahu ta'ala alam. Cukup insyaallah. Ya, fadhol. Mirsad. Kalau dipahami dari kalam-kalam para ulama, hisab terlebih dahulu dibandingkan mirsad. Kalau mirsad ini difahami dia sebagai sirat atau seperti sirat, yang mana dengan mirsad itu orang-orang akan melihat ke neraka. Inna jahannama kanat mirsada, yaitu mempunyai tempat pengintai, atau kalau bahasa Indonesia tempat pengintai, atau area yang semua orang akan melewati itu, yang telah kita bahas waktu itu. Dan tidaklah seseorang melewati itu kecuali telah dihisab. Nah, kalau udah dihisab kan ketahuan siapa yang kafir, siapa yang fasik, siapa yang mukmin, siapa yang akan diloloskan insyaallah, siapa yang ini. Wallahu a'lam. Begitu yang Anda pahami, Anda enggak tahu. Antum gimana? Coba ada masukan. Ya ini antum bertanya atau gimana sebenarnya? Anda enggak tahu. Udah cuma ini itu yang Anda tahu, udah selesai. Enggak, antum seperti ada iskal, ada masalah, ada problem gitu. Mungkin di problem rumah atau problem apa. Cukup itu ya, Syekh AA ya, yang bisa Anda bahas. Kayaknya ada permasalahan, dan raut mukanya kayaknya seperti problem ekonomi atau apa mungkin. Ini Cik Hana ada hadiah buat Ida Zikri nih sama Syekh ini. Fadal buat antum berdua. Tolong diterima. Cik, fadal. Afwan, antum belum dapat karena peserta ketiga, penanya ketiga. Lagi pula kesian kayaknya ada problem ini harus kita sembuhkan. Saya jazakallahu khair ala husni istima'ikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.